إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله pada hari ini kita di penghujung bulan Rabiul Awal 1437 Hijriah atau bertepatan dengan 9 Januari 2016 di Masjid Al-Ukhwa ini kita menghadiri sebuah majlis ilmu yang akan dibahas insyaallah salah satu topik terkait akidah Islam. Majlis seperti ini diadakan dengan tujuan yang pertama adalah talabul ilmi, belajar ilmu Islam, akidah Islam, belajar iman sebagai perwujudan dari perintah Rasul alaihi salatu wassalam. Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Belajar ilmu agama itu adalah fardu ain terhadap setiap muslim. Kedua, sekaligus dalam rangka untuk menghilangkan kejahilan yang ada pada diri kita tentang agama Allah. Karena kejahilan merupakan sumber musibah yang terbesar. Kebodohan tentang agama, tentang syariat Allah yang mulia ini merupakan sumber musibah bagi umat manusia ini. Sebagaimana sebaliknya ilmu merupakan sumber utama ketenteraman, keamanan, kebahagiaan bagi umat Islam atau bahkan bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini yang akan mengantarkan kepada kesejahteraan, ketenteraman, keamanan, kebahagiaan di kehidupan setelah kematian nanti. Kehidupan akhirat. Kejahilan tentang agama Allah Kejahilan tentang syariat Allah kebodohan tentang Al-Quran dan makna-makna serta hukum-hukum yang dikandungnya, kejahilan tentang akidah Islam, tentang iman dan segala yang terkait dengannya, konsekuensi yang muncul dari akidah dan keimanan, kejahilan tentang berbagai perkara-perkara yang dapat membatalkan keimanan manusia, keimanan seorang hamba, merupakan sumber musibah bagi umat manusia di dunia ini, dan musibah besar di akhirat nanti. Seorang yang tidak mengerti tentang keimanan, makna-maknanya, konsekuensi-konsekuensinya, jahil pula dan bodoh tentang berbagai perkara yang dapat menafikan dan menggagalkan keimanan, akan menjatuhkan seseorang kepada kesengsaraan, menyeret sebuah masyarakat kepada kehancuran, sebuah negeri kepada kesusahan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian sekian derajat, tentu di atas orang-orang yang tidak berilmu. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam mengatakan tentang ilmu ini, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, maka Allah jadikan dia faqih. Allah jadikan dia mengerti, berilmu, faham tentang agama, tentang tauhid, tentang iman, tentang Islam, tentang akidah, tentang ibadah. Sebaliknya, ketika seorang itu jahil, tidak mengerti tentang agamanya, sungguh dia sudah berada di tepi jurang kehancuran, yang besar kemungkinan dia untuk terpeleset, jatuh tersungkur dalam jurang yang dalam tadi. Kaum muslimin yang saya muliakan, banyak peristiwa, banyak musibah terjadi di muka bumi akibat dari kejahilan. Jahil tentang agama, sehingga ketika menghadapi sebuah problem dalam banyak urusannya, mulai dari problem terkecil terkait urusan pribadinya atau urusan rumah tangganya, sampai problem besar yang dihadapi oleh masyarakatnya atau negeri dan negaranya, tidak dihadapi dengan bimbingan ilmu, dihadapinya dengan pertimbangan-pertimbangan logika, dihadapinya dengan emosi, dihadapinya dengan peraturan-peraturan dan perundang-undangan manusia, bahkan tidak jarang dihadapi semua itu dengan tata cara dan sistem non-Islam mengadopsi solusi atau sesuatu yang mereka anggap sebagai solusi bagi berbagai problem tersebut dari kaum kuffar, mengadopsi cara-cara tersebut dari kaum yang membenci Islam, membenci umat Islam, dianggapnya sebagai jalan keluar yang terbaik. Karena kejahilan terhadap syariat Allah, kejahilan terhadap Al-Quran, dia tidak tahu bahwa ternyata di dalam Al-Quran telah disediakan dan disiapkan berbagai solusi, jalan keluar untuk berbagai problem dan permasalahan yang menimpa umat. Ketika berbagai problem diatasi dengan bimbingan Allah, dengan petunjuk dan arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka menjadi sebuah kepastian problem itu akan selesai, teratasi, terhindarkan umat, masyarakat, rumah tangga umat Islam dan negara-negara kaum muslimin dari musibah dan ancaman-ancaman yang terus menghantuinya. Itu jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran ataupun melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika umat enggan untuk belajar Islam dengan baik dan benar, enggan untuk mempelajari Al-Quran dan mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di waktu yang sama justru mencari jalan keluar, solusi atau makhraj terhadap berbagai problem yang dihadapinya, yang terjadi justru adalah semakin hancur, problem semakin besar, tak kunjung usai. Problem yang lalu malah mendatangkan problem baru. Tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri ala al-yabasi. Demikian kata si penyair ini. Anda menginginkan kesuksesan atau keselamatan dari musibah, tetapi ternyata Anda tidak menempuh cara dan sistem solusi yang mengantarkan Anda pada keselamatan, kesuksesan. Sesungguhnya bahtera perahu tidak akan pernah bisa dia berlayar di atas tanah yang kering. Bahtera itu akan berlayar, berjalan di atas air. Demikian perumpamaan orang-orang yang jahil tentang Islam, enggan untuk belajar. Semuanya dihadapi dengan logika, semuanya dihadapi dengan aturan-aturan selain aturan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Apa yang kita dengar, apa yang kita saksikan di berbagai belahan bumi, musibah, kehancuran, malapetaka, hilangnya stabilitas keamanan dan jaminan hidup yang sejahtera tidak lain disebabkan karena kejahilan. Oleh karena itu, majlis ini atau yang semisalnya dilakukan dalam rangka antara lain untuk menghilangkan kejahilan pada kita dalam mengatasi berbagai problem yang ada. Kaum muslimin yang saya muliakan, Islam sebagai agama yang lengkap dan sempurna, dan umat Islam Allah jadikan sebagai umat yang wasatan, sebagaimana Allah sebutkan dalam ayatnya, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan, dan demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang wasat. Umat yang wasat adalah umat yang memiliki sifat al-wasatiyah, yaitu sifat dia berada pada posisi tengah-tengah. Tidak condong ke kanan, tidak condong ke kiri. Tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri. Pertanyaannya, dengan apa umat Islam ini Allah jadikan sebagai ummatan wasatan? Pertanyaan kedua, sudahkah ada sebuah generasi yang telah mewujudkan ummatan wasatan ini? Jawaban untuk pertanyaan pertama, dengan apa umat ini menjadi ummatan wasatan? Umat yang tidak ekstrim, baik itu ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Dua-duanya tercela dalam Islam. Dua bentuk ekstremitas ini dilarang dalam Islam. Tidak ada tempat dalam Islam. Tidak ada porsi di dalam Al-Quran sedikit pun. Dengan apa? Jawabannya tidak lain adalah dengan ilmu. Dengan belajar. Apa yang dipelajari? Yang dipelajari tidak lain adalah wahyu Allah yang terwujud dalam Al-Quran dan terwujud pula dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Allah mengatakan tentangnya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah dia Muhammad itu berucap, berkata dari hawa nafsunya, dari logikanya, dari perasaannya. Tak lain yang diucapkannya adalah wahyu. Wahyu semata dari Allah subhanahu wa ta'ala. Belajar Al-Quran dan belajar sunnah Nabi, ini adalah sebab terbesar setelah taufik dan pertolongan Allah untuk umat ini menjadi ummatan yang wasatan, tidak ekstrim kanan dan tidak pula ekstrim kiri. Tidak menghadapi kesalahan dengan kesalahan. Tidak mengatasi problem dengan problem yang berikutnya. Pertanyaan kedua, sudahkah ada dalam sejarah Islam ini umat yang telah terwujud pada mereka ummatan wasatan? Jawabannya adalah sudah ada. Sudah pernah terwujud, terrealisasi. Itu bukan sebuah program dan rencana yang belum terwujud dan tak kunjung ada. Tapi jawabannya adalah ummatan wasatan telah terrealisasi, terwujud, pernah ada dalam sejarah ini. Siapa mereka? Mereka tak lain adalah generasi yang dididik langsung oleh Nabi utusan Allah, yang dididik akidahnya oleh beliau, dididik pula keimanannya oleh beliau, keilmuannya, tata cara ibadah, sekaligus akhlak dan budi pekertinya, yaitu generasi para sahabat beliau, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah generasi yang telah terwujud pada mereka ummatan wasatan, umat yang akidahnya itu tidak ekstrim kanan dan tidak pula ekstrim kiri. Untuk tidak jatuh pada ekstrim kanan, sangat membutuhkan bimbingan ilmu Al-Quran dan Sunnah. Untuk tidak pula jatuh pada sikap dan sifat ekstrim kiri, juga membutuhkan ilmu Al-Quran dan Sunnah. Semuanya itu telah ada dan terwujud, diterapkan dan terrealisasi pada generasi para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang Allah katakan di dalam Al-Quran, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. Jika seandainya mereka mau beriman seperti cara berimannya kalian, siapa ini? Terdepan dan terutama dalam ayat ini adalah para sahabat Nabi. Kalau mereka mau beriman seperti berimannya kalian, cara beriman dan sistem berimannya kalian, sungguh mereka telah berada di atas hidayah. Tetapi jika mereka berpaling, tidak mau mengikuti jejak beriman kalian, tidak mau mencontoh cara beriman kalian, sungguh mereka berada dalam perselisihan dan perpecahan. Ya, kenyataan telah menjadi saksi. Bahwa barang siapa yang mengikuti jejak generasi yang keimanannya secara sempurna telah terwujud, yaitu generasi sahabat Rasul, maka sungguh dia telah berada di atas hidayah, di atas kebenaran. Namun apabila enggan, menolak untuk beriman dengan cara dan sistem berimannya para sahabat, sungguh dia dalam kehancuran, dalam perpecahan. Dari ayat ini banyak faedah yang bisa kita ambil, antara lain bahwa cara dan sistem keimanan, akidah, ideologi para sahabat Nabi sebagai tolok ukur kebenaran dan kelurusan keimanan dan akidah seseorang yang datang setelah mereka. Yang kedua, bahwasanya para sahabat telah mewujudkan keimanan dan sistem beriman yang benar, yang tepat, yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ridha kepada akidah dan keimanan mereka. Dalam ayat ini juga dapat diambil kesimpulan dan faedah bahwasanya barang siapa yang menginginkan keselamatan dari penyimpangan dan perpecahan, Dengan kata lain, menginginkan ukhuwah dan persatuan bagi umat, tidak ada cara kecuali dengan mengikuti jejak keimanan dan akidah, sistem keimanan dan sistem akidah para sahabat Nabi. Sungguh dusta, sungguh sebuah kedustaan besar orang-orang yang mengatakan dan menyeru atau mengklaim pentingnya ukhuwah Islamiyah, persaudaraan dan persaudaraan. Namun di waktu yang sama tidak mau kembali kepada bimbingan iman dan akidah para sahabat Nabi, murid-murid Rasul, anak didik Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebuah kedustaan. Justru pihak-pihak yang enggan untuk mengikuti jejak para sahabat dalam beriman, di dalam berislam, di dalam memahami Al-Quran, di dalam memahami sunnah Nabi dan mengamalkannya, dia adalah penyeru perpecahan. Dia adalah sumber perpecahan bagi umat. Bukan orang yang peduli atas persatuan umat. Walaupun berbagai prinsipnya tadi dihiasi dengan kata-kata yang indah, dengan slogan-slogan yang menarik, seolah-olah dia adalah orang yang peduli, seolah-olah dia adalah sebuah organisasi yang peduli terhadap persatuan umat, selama tidak mau dan enggan atau menolak untuk mengikuti jejak langkah keimanan dan akidah para sahabat Nabi. Sungguh dia adalah orang yang justru mengajak umat pada kehancuran dan perpecahan. Kemudian Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam menegaskan pentingnya posisi akidah, posisi sistem keimanan para sahabat sebagai panutan umat dalam sabdanya, "Man kana mithlu ana alaihi al-yawm wa ashabi." Ketika ditanya, ketika Rasulullah ditanya tentang al-firqatun najiyah, satu-satunya kelompok yang selamat dari kebid'ahan, dari kesesatan di muka bumi dan selamat dari ancaman api neraka di akhirat nanti, siapa mereka wahai Rasul? Mereka adalah, kata Nabi, orang-orang yang keadaannya, keadaan keimanannya, akidahnya, pola berpikirnya di dalam berislam sama seperti pola berpikir sistemku dan para sahabatku pada hari ini. Sehingga umat yang datang kemudian hari setelah generasi pertama dan generasi terbaik yang menginginkan kebaikan untuk dirinya, rumah tangganya, masyarakat dan negaranya, adalah wajib untuk mempelajari, mengikuti, meneladani jejak para sahabat Nabi. Yang Rasulullah berkata dalam riwayat hadis yang lainnya, "Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum." Sebaik-baik generasi adalah generasiku, generasi yang hidup bersama Nabi, generasi yang berakidah, berislam, beriman, beribadah, berjuang, berdakwah bersama Rasulnya. bersama nabinya, dibimbing, dipantau, dibina langsung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah generasi terbaik. Kemudian generasi berikutnya, kemudian yang berikutnya, maksud dari berikutnya di sini adalah bukan berikutnya dari sisi zaman, tetapi dari sisi sistem pola yang mengikuti jejak generasi yang sebelumnya, yang belajar menimba ilmu kepada generasi yang sebelumnya tadi. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam sebuah surat yang selalu dibaca oleh umat Islam dalam sholat lima waktu dan yang lainnya, dan Allah jadikan sebagai salah satu rukun sholat yang apabila ditinggalkan secara sengaja menjadi tidak sah sholatnya, yaitu surat Al-Fatihah. Dalam surat Al-Fatihah ini banyak pelajaran penting yang bisa diambil, antara lain yang terkait dengan topik kita adalah di situ Allah menyebutkan adanya dua kelompok ekstrim yang kita disyariatkan untuk berlindung kepada Allah dari cara berpikir, pola berpikir mereka, sistem mereka berakidah dan sistem beragama mereka, yaitu yang Allah sebutkan ghairil maghdubi alaihim. Ini yang pertama dari dua kelompok ekstrim. Dan yang kedua, waladdallin. Tidak cukup sampai di situ, bahkan sebelum ayat ini tadi Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan adanya ummatan wasatan, umat yang tengah-tengah, yang tidak ikut ekstrimnya kelompok al-maghbubi alaihim, dan tidak pula ikut ekstrimnya kelompok ad-dallin, yaitu kaum yang Allah sebutkan berada di atas as-siratul mustaqim. Dalam firman-Nya, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yaitu jalannya orang-orang yang telah Kau berikan kenikmatan kepada mereka. Kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan akidah yang lurus, dan kenikmatan jaminan kehidupan yang bahagia di akhirat nanti. An'amta 'alaihim. Siapa mereka ini? An'amta 'alaihim. Orang-orang yang telah Kau beri nikmat kepada mereka, ya Allah. Yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Allah mengatakan, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. Barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, taat kepada Allah dan Rasulnya dalam urusan ibadahnya, taat kepada Allah dan Rasulnya dalam urusan akidahnya dan pola keimanannya, taat kepada Allah dan Rasulnya di dalam membina masyarakatnya dan di dalam berdakwah, taat kepada Allah dan Rasulnya di dalam mengentaskan umat dari berbagai problemnya. Bukan taat kepada Allah dan Rasulnya dalam urusan budi pekerti dan akhlak, tetapi dia tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya dalam urusan akidah. Kalau urusan akidah boleh campur aduk. Semua benar. Semua sama-sama muslim. Tidak demikian. Orang yang berada di dalam atau di atas as-siratal mustaqim, jalan yang lurus, adalah orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Di situ dan pada itu pula, dia kata Allah akan dikumpulkan, dibersamakan di jannah nanti, di surga nanti, bersama orang-orang yang telah Allah beri kenikmatan. Siapa mereka? Kalau tadi disebutkan ciri-ciri orang, ciri-ciri generasi, ciri-ciri masyarakat yang akan dibersamakan, dikumpulkan dengan orang-orang yang an'amta alaihim, yang telah kau beri nikmat kepada mereka ya Allah, yaitu siapa mereka? Adalah orang-orang atau generasi atau person-person, pribadi-pribadi yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Kemudian dirinci oleh Allah. Setelah disebutkan prinsipnya, prinsip yang harus dipegang, kemudian disebutkan orang-orang yang telah berpegang dengan prinsip itu. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin, yaitu dari kalangan para nabi, dari kalangan para siddiq, antara lain adalah Abu Bakar As-Siddiq, dan para syuhada sekaligus orang-orang yang saleh. Ini adalah ummatan wasatan yang kita tiap waktu dalam sehari setidaknya 17 kali kita baca dalam 17 rakaat salat 5 waktu yang kita lakukan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah kau beri nikmat kepada mereka. Ditafsirkan dalam ayat kedua, siapa mereka dan siapa pula orang-orang yang akan dikumpulkan, dibersamakan dengan an'amta alaihim itu tadi. Kaum muslimin yang saya muliakan, mereka adalah para sahabat Nabi ridwanullah alaihim jami'an. Suatu kaum yang dipilih oleh Allah untuk menemani Nabi tercintanya. Suatu generasi, suatu masyarakat yang dipilih oleh Allah untuk menemani pimpinan para Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah ummatan wasatan. Kemudian dilanjutkan dalam doa yang kita baca dalam surat Al-Fatihah ini, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bukan ya Allah yang kami minta. Yang kami minta kepadamu bukan jalannya al-maghdub alaihim, kaum yang telah kau murkai. Kaum yang mendapat gelar al-maghdub alaihim. Siapa mereka? Yaitu al-yahud. Yahudi. Waladhdallin. Dan bukan pula ya Allah jalannya orang-orang yang sesat. Siapa mereka? Dijelaskan oleh para pakar tafsir, mereka adalah an-nasara. Tidak dibenarkan kita mengikuti cara dan pola berpikir kaum Yahudi dan cara atau pola berpikir kaum Nasoro. Yang sekarang ini banyak diikuti jejaknya oleh umat Islam. Banyak diikuti jejak dan pola berpikir mereka oleh kaum muslimin dalam membina dirinya atau membina rumah tangganya atau membina anak didiknya atau membina umat. Kita akan hancur. Maka tema kajian kita kali ini, sebagaimana telah diketahui bersama, yaitu tidak untuk radikalisme dan tidak pula untuk liberalisme. Dua kutub yang saling bertentangan. Dua sisi yang saling bermusuhan. Maka Islam menentang dan tidak membenarkan sedikitpun radikalisme dengan maknanya yang negatif. Dan di waktu yang sama, Islam tidak membenarkan liberalisme, kebebasan, kebebasan berkata, kebebasan berkeyakinan, kebebasan berbuat, dan seterusnya. Kaum muslimin yang saya muliakan, topik kajian kita mengandung dua sisi. Sisi yang pertama adalah radikalisme, yang menggambarkan tentang cara berpikir dan bertindak yang ekstrim. Adalah sebuah pola pikir yang bertentangan dengan Islam, berseberangan dengan Al-Quran dan Sunnah, jauh dari bimbingan ilmu. Sisi pertama ini, yaitu radikalisme, lebih diwarnai oleh semangat yang berlebihan tanpa diiringi cara berpikir yang ilmiah dalam koridor dan bingkai bimbingan wahyu Allah, Al-Quran dan sunnah nabinya. Ketika kita berbicara tentang radikalisme, yang kemudian dari radikalisme ini melahirkan terorisme, tentu tidak terbatas hanya pada satu pihak tanpa yang lainnya. Karena radikalisme dengan segala produknya telah mewarnai banyak masyarakat muslim. Kalau dalam beberapa tahun terakhir ini, atau dalam kurang lebih 14 tahun terakhir ini, yang sering dijadikan lambang radikalisme adalah kelompok-kelompok teroris semisal Al-Qaeda yang kemudian muncul yang berikutnya sampai dalam waktu kurang lebih 2 atau 3 tahun terakhir ini adalah kelompok ISIS dalam bahasa kita. Tidak bisa dipungkiri bahwa dua kelompok ini adalah kelompok yang mewakili radikalisme dalam berpikir dan bertindak. Namun, tidak hanya terbatas pada dua kelompok ini, tetapi radikalisme dan terorisme ada pada kelompok-kelompok yang semisal dengannya. Antara lain adalah kelompok Syiah. Kelompok kedua ini tidak kalah radikalnya dan kejamnya dibandingkan yang pertama. Hanya saja kelompok pertama, baik Al-Qaeda maupun ISIS, seolah-olah menjadi musuh bersama dan kemudian dijadikan sebagai sarana dan kendaraan atau kuda tunggangan. Al-Qaeda ataupun ISIS adalah kelompok yang berpaham dalam istilah syariat, paham khawarij, paham ekstrim. Kelompok ini muncul di masa generasi pertama dalam bentuk kekuatan fisik, kekuatan bersenjata, dengan meneriakkan seruan penegakan syariat Islam dan kewajiban berhukum dengan syariat Islam, yang sampai pada kesimpulan menurut pandangan mereka, barang siapa yang tidak berhukum kepada hukum Allah, hukum yang Allah turunkan, maka mereka adalah kafir. Baik itu dalam bentuk pribadi, ataupun masyarakat, ataupun negara. Itulah yang kemudian diteriakkan oleh mereka pada awal kemunculannya dalam bentuk kekuatan fisik. Dalam seruan yang mereka kemas dengan beberapa ayat Al-Quran, antara lain inil hukmu illa lillah, atau firman Allah, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Ayat yang pertama maknanya adalah inil hukmu illa lillah, tiada hukum yang sah yang benar kecuali milik Allah subhanahu wa ta'ala, tiada sumber hukum kecuali dari Allah untuk Allah. Yang kedua maknanya adalah barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Ini teriakan mereka, yang dengannya mereka mengkafirkan khalifah Islam yang keempat, khalifah kaum mukminin yang keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan dengan itu pula mereka menyatukan kekuatannya untuk mengkudeta, untuk memberontak pemerintah yang sah kala itu. Ini awal kemunculan kaum Khawarij dalam bentuk kekuatan. Di zaman ini pun bermunculan kaum-kaum, kelompok-kelompok yang meneriakkan teriakan yang sama, menyeru dengan seruan yang sama dengan generasi pertama kelompok Khawarij. Antara lain kelompok Al-Qaeda, ISIS, dan yang berafiliasi atau mendukung, setuju dan membela kedua kelompok ini. Dengan itu mereka mengkafirkan negara-negara kaum muslimin, mengkafirkan masyarakat-masyarakat muslim. Dan kemudian berlanjut, mereka menghalalkan darah umat Islam, menghalalkan darah penguasa-penguasa Muslim yang sudah mereka vonis sebagai penguasa yang kafir. Sebagai bentuk kelanjutannya, mereka melakukan tindakan fisik, membunuh, menembak, meledakkan diri demi membunuh orang lain, memberontak, mengkudeta negara-negara mereka yang sah. Dengan teriakan yang sama, waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Teriakan penegakan syariat Islam, penegakan khilafah Islamiyah, karena berbagai pemerintahan yang ada ini pada hakikatnya bukan negara yang sah. Sehingga dengan itu harus berdiri, wajib ditegakkan khilafah Islamiyah, pemerintahan Islam menurut pandangan mereka. Kaum muslimin yang saya muliakan, kemudian gerakan ISIS yang memulai gerakannya di negeri Syria dan Irak mewajibkan kepada seluruh umat Islam untuk berhijrah, hijrah dari negerinya menuju negeri mereka. Dengan kata yang lebih simpel, hijrah meninggalkan negeri dia dilahirkan karena sebagai negeri kafir, menuju kepada negeri Islam yang mereka dirikan dan mereka klaim sebagai khilafah. Barang siapa yang tidak mau berhijrah dalam keadaan mampu, maka dengan itu dia dinyatakan sebagai kafir yang berhak untuk dibunuh. Tahapan berikutnya, memaksa umat ini untuk mengakui kepemimpinan tokoh yang mereka jadikan sebagai khalifah, yaitu Abu Bakar al-Baghdadi, seorang yang asal muasal atau asal usul nasabnya enggak jelas. Tiba-tiba muncul orang namanya Abu Bakar al-Baghdadi yang dipaksa umat terkhusus anggotanya untuk berbaiat, bersumpah setia, berloyal kepada khalifah ini, khalifah buatan mereka. Kemudian berlanjut, barang siapa yang menolak untuk berbaiat kepada Abu Bakar al-Baghdadi sebagai khalifah umat Islam di negara Islam menurut mereka, maka tidak lagi dia sebagai seorang Muslim. Wajib pula untuk dihabisi, dibunuh. Ini bukan sebuah rahasia. Ini menjadi sebuah kenyataan yang telah diketahui oleh banyak orang dan mereka yang mengumumkan ajakan dan seruan ini. Dan secara praktek pun mereka telah melakukan pembunuhan dengan cara yang sadis, tidak berperi kemanusiaan terhadap orang-orang yang menolak untuk bergabung, berbaiat, dan tidak mau mengakui kekhilafahan atau pemerintahan yang mereka dirikan dan mereka proklamasikan. Kaum muslimin yang saya muliakan, Kemudian dari situ mereka meneriakkan jihad fi sabilillah. Karena jihad tidak boleh dilakukan kecuali di bawah pimpinan seorang khalifah. Segala bentuk jihad yang di luar komando khalifah mereka, maka itu adalah jihad yang batil, yang tidak sah. Oleh karena itu berbagai kelompok ekstrim dan khawarij selain ISIS, mereka menilainya sebagai kufar, kaum kafir yang tidak sah keislamannya. Berbagai kelompok yang telah melakukan baiat, dinyatakan baiatnya adalah batil, wajib ditinggalkan dan menyerahkan sepenuhnya baiat mereka untuk Abu Bakar Baghdadi. Segala bentuk jihad yang masih dipimpin oleh kelompok-kelompok selain ISIS adalah jihad yang salah dan tidak sah, sampai mereka mau bergabung dalam jihad di bawah kepemimpinan dan komando Abu Bakar al-Baghdadi. Ini mereka umumkan berulang kali, antara lain dalam sebuah surat resmi yang mereka edarkan untuk menyerang dan membunuh beberapa kelompok yang mereka sebutkan nama-namanya dalam surat edaran resmi. Disebutkan beberapa nama kelompok itu tadi, dan dinyatakan mereka sebagai orang-orang murtad, orang-orang kafir yang wajib untuk dibunuh karena mereka tidak mau berbaiat kepada sang khalifah. Semua ini adalah berbagai bentuk pemikiran ekstrim, berbagai bentuk ideologi yang bid'ah, yang menyimpang dari bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Kaum muslimin yang saya muliakan, Islam mengajarkan keadilan, Islam mengajarkan kasih sayang, Islam mengajarkan pola berpikir yang ilmiah. Ilmiah dalam makna selalu berdiri di atas dalil Al-Quran dan dalil sunnah Nabi. Nabi kita mengajarkan bahwa baiat itu diperuntukkan untuk pemerintah-pemerintah kaum muslimin, bukan untuk kelompok-kelompok atau pimpinan-pimpinan kelompok. Memang benar adanya baiat disyariatkan dalam Islam. Antara lain Nabi kita menyatakan, man mata walaysa fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati dalam keadaan belum ada ikatan baiat, maka sungguh kematian dia mati di atas jahiliyah. Baiat apa yang dimaksud? Bagaimana penjelasan Nabi dan praktek beliau bersama para sahabat didikan beliau? Bahwa baiat itu diberikan kepada pemimpin kaum muslimin. Begitu juga al-jihadu fi sabilillah adalah sebuah syariat Islam yang diletakkan dalam Islam dengan aturan yang indah, ilmiah dan penuh dengan kasih sayang. Mengerti hak-hak manusia, mengerti hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Qaeda maupun ISIS adalah kelompok yang sama sekali tidak menunjukkan keindahan Islam. Sama sekali tidak menunjukkan rahmatnya syariat Islam. Sebaliknya kelompok ini justru mempertontonkan kekejaman, kebrutalan, kebengisan, mempertontonkan dan menyebarkan horor bagi umat Islam, bagi umat manusia. Saya yakin berita tentang mereka telah diketahui oleh umat. Bukan kajian ini tempatnya untuk menyebutkan satu persatu berbagai peristiwa dan tindakan yang mereka lakukan. Tapi sebuah pertanyaan, kenapa tidak sedikit dari umat ini, terkhusus kaum muda, yang tergiur kepada propaganda ISIS dan yang semisalnya? Jawabannya telah disebutkan pada awal majlis. Tidak lain dikarenakan umat ini menjauh dari bimbingan ilmu, ilmu Al-Quran dan Sunnah. Jauh dari semangat dan kesabaran untuk belajar bimbingan generasi terbaik, bimbingan para sahabat di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran, bimbingan para sahabat di dalam memahami hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jauhnya umat dari bimbingan ilmu menjadi sebab terbesar banyaknya kaum muda terkhusus, tapi juga tidak lepas para atau orang-orang yang telah berumur sekalipun terjerumus dalam jerat-jerat pemahaman ISIS, kelompok Khawarij ini. Dari kejahilan ini, bermula dari kebodohan tentang syariat Islam, muncul banyak malapetaka. Di antara contoh jauhnya umat, jauhnya tindakan dan perbuatan mereka dari bimbingan ilmu dalam menyikapi fenomena dan problematika zamannya adalah tidak sedikitnya umat yang tidak mengerti tentang bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menyikapi kekurangan dan kesalahan pemerintahnya. Permasalahan ini tidak boleh dianggap remeh. Permasalahan ini penting. Karena permasalahan ini justru menjadi sebab pertama munculnya paham ekstrim Khawarij. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membimbing dengan bimbingan yang penuh rahmat dan ilmiah bagi umat ini dalam menyikapi pemerintahnya. Ketika mendapati pemerintahnya berbuat ketidakadilan, ketika mendapati pemerintahnya berbuat kecerobohan, kezaliman, atau kesalahan dalam berbagai kebijakan-kebijakan negaranya, baik di bidang politik, ekonomi, pendidikan, ataupun yang lainnya. Kejahilan tentang perkara ini menjadi sebab musibah besar. Coba kita perhatikan. Tentang awal munculnya gerakan ekstrim Khawarij ini. Di mana dalam sebuah peristiwa di zaman Rasul alaihissalatu wassalam. Di suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang membagikan harta rampasan perang kepada para sahabatnya yang ikut dalam pertempuran di berbagai lini yang berbeda-beda dengan andil yang berbeda-beda dan tingkat keimanan yang berbeda-beda. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul sekaligus di waktu yang sama sebagai seorang pimpinan memiliki kebijakan untuk mengayomi semua kepentingan. Maka diambillah kebijakan sistem pembagian harta rampasan perang yang beliau nilai tentu dengan bimbingan wahyu, bukan dengan murni logika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul membaginya. Tiba-tiba muncul seseorang yang menampakkan kesolehan. Muncul seseorang yang menampakkan kepedulian dalam membela kepentingan rakyat, membela kepentingan orang-orang duafa, orang-orang lemah, membela keadilan, dan seterusnya. Mencoba mengkritisi kebijakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pembagian harta rampasan perang tersebut. Tiba-tiba orang ini muncul di tengah keramaian manusia dan langsung berbicara di hadapan Rasul, didengar, disaksikan, diperhatikan oleh banyak manusia. Menyatakan protes terhadap kebijakan Nabi. Sekaligus memvonis kebijakan Nabi sebagai sebuah kebijakan yang tidak adil. Penuh dengan diskriminasi. Banyak kepentingan di balik sistem pembagian tersebut. Demikian orang ini menyatakan dengan lantang. Orang ini kemudian dikenal dengan sebutan dan julukan Dzul Khuwaisirah. Namanya Zuhair bin Hurqus. Dzul Khuwaisirah ini mengatakan dengan lantang dan penuh berani. I'dil ya Muhammad. Inna hadhihi al-qismah ma urida biha wajh Allah. Berbuat adillah engkau wahai Muhammad. Sesungguhnya model pembagian seperti ini adalah model pembagian yang tidak ikhlas. Ada kepentingan-kepentingan di balik ini. Demikian Dzul Khuwaisirah. Bukannya dia menyadari bahwa di sekitar Rasul ada orang-orang soleh yang berilmu, semisal Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibn Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan yang lainnya. Untuk kemudian dia sadar bahwa dirinya adalah seorang yang jahil dari sisi keilmuan dibandingkan nama-nama besar tadi. Untuk kemudian dengan tawadhu, dengan rendah hati, dia bertanya kepada orang-orang yang berilmu, apa yang dia sangka, apa yang dia kira. Dia mengira, menyangka bahwa model pembagian seperti itu adalah pembagian yang tidak ikhlas karena Allah. Tidak untuk kepentingan orang-orang yang berhak menerimanya. Coba bertanya. Coba dengan penuh tawadhu mendatangi Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Abu Bakar, aku melihat seperti ini. Aku menyangka, apa bimbinganmu? Tetapi muncul perasaan paling benar sendiri. Muncul perasaan dia adalah orang yang paling punya sifat solidaritas yang tinggi, kepedulian membela kepentingan umat, tidak dengan sifat yang tenang, tidak terburu-buru, mengakui dan menyadari kadar dirinya di hadapan nama-nama besar, deretan orang-orang berilmu, didikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gegabah. Apa sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi fenomena ini? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tegas menyatakan, saya khruju min di'di hadza, akan muncul dari anak keturunan orang ini. Dalam riwayat lain, fa inna lahu ashaban, sesungguhnya dia akan memiliki pengikut, pendukung, yang kemudian disebutkan ciri-cirinya oleh Nabi. Dari sini para ulama antara lain Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa orang ini Dzul Khuwaisirah adalah perintis gerakan dan paham Khawarij. Apakah dia membunuh? Tidak membunuh. Apakah dia mengangkat senjata? Dia tidak mengangkat senjata. Apakah dia memberontak dengan fisik, mengkudeta? Tidak. Dia melakukan apa yang dia yakini sebagai amar ma'ruf nahi mungkar terhadap kebijakan pemimpin. Dia melakukan protes secara demonstratif, secara terbuka terhadap pemimpinnya di hadapan khalayak ramai, didengar dan disaksikan oleh umat. Kritikan dia, protes dia. Apakah Nabi membenarkan perbuatannya? Nabi mencela perbuatan itu. Nabi tidak rela. Para sahabat, apakah para sahabat rela dengan cara Dzul Khuwaisirah? Jawabannya tidak. Para sahabat pun marah, mengingkari perbuatan itu. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan, membimbing umat dengan sebuah prinsip yang indah, yang ilmiah. Kata Nabi, man kana lahu nasihatun lidhi sultan fala yubdihi alaniyatan falyakhudh biyadihi walyakhlu bih in kubila minhu fadzaka wa illa faqad adda ma alayhi. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang memiliki nasihat atau kritikan kepada penguasanya, jangan disampaikan atau ditampakkan secara terbuka, tapi hendaknya disampaikan secara rahasia, berduaan, bersendiri dengan penguasa tersebut. Jika diterima, itu yang diharapkan. Jika nasihat itu didengar dan diamalkan, itu harapannya. Tapi apabila tidak didengarkan dan tidak dipedulikan, maka sungguh dia telah menunaikan tugas, telah menunaikan kewajiban menyampaikan nasihat dan teguran untuk penguasa. Kenyataannya, apakah sunnah Dzul Khuwaisirah ini yang tercela, yang negatif, tidak ada di zaman kita? Apakah cara amar ma'ruf nahi mungkar model Dzul Khuwaisirah ini yang dinyatakan oleh para ulama sebagai bibit pertama munculnya gerakan ekstrim Khawarij yang kemudian bertindak secara ekstrim, membunuh, menyerang, mengkafirkan, memberontak, apakah tidak ada di zaman kita? jawabannya di zaman kita ada dan lebih banyak dan lebih ekstrim dibandingkan cara Dzul Khuwaisirah. Ada lebih banyak dan lebih ekstrim. Kaum muslimin yang saya muliakan, perhatikan baik-baik. Kalau kita ingin mengentaskan umat dari ekstremisme dan radikalisme semodel ini yang berujung pada kehancuran, maka tirulah cara generasi terbaik. Ikutilah bimbingan Nabi, yaitu tidak membiarkan dan bahkan tidak mengizinkan adanya ajang dan arena protes atau kritik-mengkritik pemerintah melalui media terbuka, melalui mimbar-mimbar di masjid-masjid, baik itu mimbar Jumat, khutbah Jumat, ataupun khutbah hari raya dan yang semisalnya. Jangan dijadikan mimbar ini sebagai ajang provokasi. Mimbar ini adalah untuk mengajarkan ketakwaan, untuk mendidik keimanan, untuk mendidik kesolehan. Begitu juga ajang kritik mengkritik melalui kegiatan demonstrasi-demonstrasi, baik yang anarkis ataupun yang tidak anarkis. Dzul Khuwaisirah tidak anarkis. Dzul Khuwaisirah tidak memukul, tidak merusak, tidak membakar, tidak melempar. Dia hanya memprotes melalui lisannya. Tapi di zaman kita lebih parah lagi. Di zaman kita lebih membahayakan. Begitu juga arena memprovokasi melalui media massa. Semua ini adalah metode yang tidak Islami. Semua ini bukan metode yang terbimbing melalui bimbingan Al-Quran dan bimbingan sunnah Nabi. Tidak pula termasuk metode yang terbimbing oleh bimbingan generasi salaf, generasi terbaik umat Islam. Tidak lain ini adalah metode yang diadopsi, diambil dan dipelajari dari kaum kafir, Yahudi dan Nasoro. Maka tidak dibenarkan, tidak ditolerir sikap dan cara mengkritisi pemerintah secara terbuka. Tetapi umat ini membutuhkan bimbingan. Dan bermula dari kritik mengkritik pemerintah melalui media terbuka akan menjadi pemicu radikalisme yang lebih luas lagi. Tidaklah muncul para pelaku pengeboman, tidak lain dikarenakan hati dia telah dipenuhi kebencian kepada pemerintahnya. Keyakinan bahwa negaranya atau pemerintahnya adalah negara yang zalim dan kafir. Dipenuhi hati dan kalbunya dengan provokasi-provokasi para tokoh, para pimpinan mereka. Tidaklah kemudian muncul orang-orang yang bersimpati kepada Al-Qaeda ataupun ISIS, kecuali bermula dari kekecewaan-kekecewaan kepada pemerintahnya. Dari mana muncul kekecewaan itu? Munculnya dari arena provokasi, arena kritik mengkritik pemerintah secara terbuka, di media massa, di surat kabar, di berbagai jejaring sosial, terus gencar dilakukan. Kaum muslimin yang saya muliakan, tadi sudah saya katakan bahwa ketika kita berbicara tentang radikalisme dan ekstremisme, terorisme tidak hanya terbatas pada kelompok Al-Qaeda dan kelompok ISIS saja. Tetapi di situ ada kelompok-kelompok lain. Antara lain, yang tidak kalah ekstrimnya dan bahkan lebih ekstrim, yaitu kelompok Syiah Rafidhah yang telah bercokol di banyak negara termasuk di negeri kita ini. Kaum Syiah Rafidhah adalah sebuah kelompok yang didirikan di atas kebencian dan dendam terhadap umat Islam. Kelompok ini selalu menanamkan kepada anggotanya kebencian terhadap Al-Quran, kebencian terhadap para sahabat Nabi, dan dendam kepada mereka. Kelompok Syiah telah terbukti dalam sejarah adalah kelompok yang selalu menyimpan makar terhadap negara dan pemerintahan yang mereka tinggal di sana. Nah, jam berapa sekarang? Jam berapa? Jam 11. Sekarang jam 12. Azan zuhur jam? Nah, dari 10 menit lagi kita berhenti azan. Kaum muslimin yang saya muliakan, kajian bagian pertama ini insyaallah masih tersisa waktu maksimal 5 hingga 10 menit untuk kemudian kita lanjutkan selesai sholat zuhur biiznillahi ta'ala. Selesai sholat zuhur langsung. Kelompok dan gerakan Syiah Rafidhah ini dalam sejarah telah terbukti sering membuat onar. Dalam sejarah telah terbukti sering menumpahkan darah umat Islam. Kelompok Syiah Rafidhah telah terbukti dalam sejarah telah melakukan pengkhianatan terhadap negara berulang kali. Bukan suatu yang sulit bagi mereka membunuh seorang muslim. Bahkan menjadi sebuah akidah dan keyakinan yang mulia bagi mereka ketika membunuh seorang muslim. Tokoh pertama dalam Islam yang dibunuh adalah Khalifah Umar Ibn Khattab. Kalau ada yang mengatakan, bukankah Syiah belum muncul pada waktu itu? Bukankah Syiah baru muncul setelah masa Khalifah Ali bin Abi Thalib? Kita katakan, ya benar, ketika ditinjau dari sisi munculnya nama Syiah sebagai klaim orang-orang yang mengaku sebagai pencinta dan pembela Ali bin Abi Thalib dan Ahlul Bait. Namun, kalau kita mau menelaah lebih jauh lagi, lebih ilmiah dan kondusif, kita mari pelajari dan kita kaji. Umar bin Khattab, orang nomor dua dalam Islam setelah Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab yang telah dijamin oleh Nabi sebagai penduduk jannah, yang Rasulullah telah ditunjukkan oleh Allah, ditampakkan kepada beliau rumah Umar Ibn Khattab di jannah, di surga. Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu sebagai salah satu dari as-sabiqun al-awwalun, generasi pertama paling senior dalam Islam. Umar ibn Khattab sekaligus sebagai mertua Nabi dipilih oleh Allah, putri beliau sebagai istri makhluk termulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Hafsah binti Umar ibn Khattab, mati terbunuh ditusuk oleh seorang teroris radikalis ekstremis yang dikenal dengan sebutan Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Abu Lu'lu'ah kunyahnya Al-Majusi karena agamanya adalah agama Majusi, penyembah api di negeri Iran, pusat pemerintahan Majusi adalah Iran, Teheran. Dibunuhlah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu di saat beliau sedang menunaikan rukun kedua Islam, yaitu sholat lima waktu. Dibunuh oleh ekstremis ini. Apa kaitannya dengan Syiah? Dan nah, kaitannya adalah yang pertama, Abu Lu'lu'ah membunuh Umar ibn Khattab karena dendam atas runtuhnya dan robohnya dinasti Majusi di Iran di masa pemerintahan Umar ibn Khattab. Hancurnya negara Majusi, penyembah api yang sombong kepada Allah, tidak mau beriman kepada Islam. Atas perintah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, maka orang-orang Majusi menanamkan dendam kesumat kepada Umar ibn Khattab. Tampillah tokoh ekstrim, seorang teroris besar, Abu Lu'lu'ah, yang beragama Majusi ini, untuk membunuh Umar ibn Khattab dengan segala cara dan tipu daya. Dia berhasil untuk mendatangi pusat pemerintahan Islam di Madinah, kota Madinah, dan dengan caranya dia berhasil untuk berada di tengah-tengah umat Islam dan mendekat kepada sosok Umar ibn Khattab di saat melakukan sholat. Dan akhirnya beliau dibunuh oleh teroris Abu Lu'lu'ah Al-Majusi sebagai balasan dan dendam atas rontoknya negara Majusi Iran. Kaum muslimin yang saya muliakan, lalu apa kaitannya dengan Syiah yang sekarang? Kaitannya adalah Abu Lu'lu'ah Al-Majusi adalah seorang tokoh yang diposisikan oleh kaum Syiah Rafidah Isna Asyariyah Al-Imamiyah Al-Ja'fariyah sebagai pahlawan besar yang dipuja dan diagungkan. Dan hingga hari ini nama ini dimuliakan, nama Abu Lu'lu' Al-Majusi dimuliakan dalam literatur Syiah, ditanamkan oleh para ulama Syiah kepada anggotanya bahwa Abu Lu'lu'ah adalah seorang pahlawan yang siap berkorban demi kepentingan agama Syiah. Kuburannya, makamnya, sampai hari ini di negeri Iran sana atau di negeri Syiah sana dimuliakan, dibangun di atas kuburannya bangunan, dan disyariatkan serta dihimbau kepada umat untuk berkunjung, berziarah kubur Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, pembunuh Khalifah Umar Ibn Al-Khattab. Berkhianat kepada negara, berkhianat kepada pemimpin, siap membunuh dan halal darahnya bagi mereka. Ini adalah pengkhianatan Syiah pertama. Berlanjut pada khalifah yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Al-Khalifah Ar-Rashid, khalifah pembimbing, pembina yang terbimbing, sekaligus sebagai menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa di masa Utsman bin Affan, di masa khilafah dan pemerintahan Utsman bin Affan, yang berujung sampai pada pembunuhan dan tertumpahnya darah mulia Utsman bin Affan, adalah dimulai dari provokasi, arena kritik mengkritik pemerintah yang dimotori oleh tokoh Syiah Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Dimulai dari provokasi-provokasi dari rumah ke rumah di kota Madinah, mencoba untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah dalam hal anggaran negara, kas negara, dan yang lainnya. Digambarkan kepada masyarakat muslim kala itu bahwa Khalifah Utsman telah berbuat kezaliman, ketidakadilan, mementingkan kepentingan diri dan keluarganya lebih mengedepankan kepentingan kabilahnya dan sukunya. Demikian disebarkan. Namun karena pertama tentunya dengan pertolongan Allah, kedua karena masyarakat Madinah adalah masyarakat yang terbimbing dengan ilmu, di mana di kota Madinah dipenuhi dengan ulama dari kalangan sahabat Nabi dan murid-murid sahabat, terselamatkan dari provokasi jahat Abdullah bin Sabah al-Yahudi, seorang anak keturunan Yahudi dari negeri Yaman. Sekali lagi, dari negeri Yaman, dari kota Son'a, ibu kota Yaman sekarang. Kaum muslimin yang saya muliakan, ternyata Abdullah bin Sabah al-Yahudi ini ketika mengalami kegagalan provokasi di kota Madinah, apakah dia berhenti, kapok, merasa gagal, pesimis? Jawabannya tidak. Dia terus bangkit, pergi ke negeri Kufah, negeri Kufah di Irak, di mana di negeri ini memang sudah ada bibit-bibit ekstrim. Di negeri Kufah didapati di sana kabilah-kabilah yang jauh dari ilmu, beberapa kabilah-kabilah dan badui-badui yang jauh dari bimbingan Al-Quran dan Sunnah, sibuk dengan dunia. Maka Abdullah bin Sabah berhasil dalam melakukan provokasi di negeri Kufah, dan dengan itu berhasil merekrut mereka sebagai kekuatan. Dia lakukan hal yang sama juga di negeri Mesir, di mana di negeri Mesir kondisi masyarakatnya tentunya berbeda dengan kondisi masyarakat Muslim di Madinah yang di sana terbimbing dengan ilmu. Sementara di negeri Mesir juga ada sekelompok masyarakat, sekelompok kabilah dan suku yang memiliki bibit-bibit ekstrim, ekstremisme, emosional, jauh dari bimbingan ilmu. Maka di Mesir dia pun berhasil melakukan provokasi untuk memunculkan kebencian masyarakat terhadap pemimpinnya, untuk menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap penguasanya. Yang ada adalah benci, muncul protes-protes, kritikan-kritikan, tuntutan-tuntutan dari penguasanya. Kurang berapa menit durinya? Masih bisa 10 menit lagi. Nah, kaum muslimin yang saya muliakan, maka Abdullah bin Sabak sang provokator Syiah ini pulang dari Mesir dan Irak, dari negeri Kufah, dengan berhasil membawa sekelompok suku dan kabilah-kabilah yang ganas, yang diistilahkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, min awbasil qabail, yaitu bagian dari kabilah-kabilah yang ganas dan ekstrim, yang jahil. Berhasil direkrut oleh tokoh Syiah Abdullah bin Sabak al-Yahudi, untuk kemudian mereka berhasil digiring mendatangi kota Madinah sebagai pusat pemerintahan di masa khalifah yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka singkat cerita, mereka ini berhasil mengepung rumah kediaman khalifah Utsman bin Affan. Dan singkat cerita pula, terbunuhlah khalifah yang mulia ini bersama keluarganya dengan model pembunuhan yang sadis dan kejam, tidak berperi kemanusiaan. Kembali untuk yang kedua kali Syiah melakukan pengkhianatan terhadap negara. Pertumpahan darah, provokasi, memunculkan kebencian terhadap pemerintah. Abdullah bin Sabak ketika awal mendatangi kota Madinah tidak serta-merta berani melakukan provokasi. Tetapi ketika dia merasa mendapatkan celah dalam pandangannya, dalam perkiraannya, baru dia berani melakukan provokasi dan fitnah. Namun dia tidak berhasil sebagaimana telah disebutkan. Tapi dia mengetahui bahwa di negeri Kufah dan di Mesir ada bibit-bibit yang dia inginkan. Dengan menampakkan semangat solidaritas yang tinggi, semangat membela kepentingan rakyat, dia tampakkan di hadapan kabilah-kabilah dan suku-suku di negeri Kufah, Irak, dan Mesir. Di sini ada sebuah pelajaran penting, bahwa ternyata keilmuan atau keilmuan sebuah masyarakat, ketika sebuah masyarakat terbimbing dengan bimbingan ilmu Al-Quran dan Sunnah, maka para provokator baik dari dalam maupun luar negeri tidak akan mampu untuk menceraiberaikan persatuan bangsa dan negara. Tidak akan mampu dengan pertolongan Allah untuk menceraiberaikan persatuan umat Islam. Tapi ketika masyarakat sebuah negeri jauh dari bimbingan ilmu, yang ada hanyalah tuntutan, kritikan, protes, ketidakpuasan, tidak ada semangat untuk mengevaluasi diri dan mengintrospeksi perbuatannya. Tidak ada semangat untuk mengingat dosa dan kesalahannya, untuk kemudian dia bertanya kepada dirinya, kewajiban apa yang belum saya tunaikan terkait hak Allah, kewajiban apa yang belum saya tunaikan terkait hak masyarakat, dan kewajiban apa yang belum saya tunaikan untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ada adalah tuntutan. protes, tidak puas, maka masyarakat yang seperti ini akan mudah dimanfaatkan oleh kepentingan asing atau kepentingan para provokator yang menginginkan kehancuran bagi negerinya. Insyaallah kajian ini akan dilanjutkan seusai salat zuhur langsung biiznillahi taala wa sallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.